Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Amma ba'd. Kita lanjutkan materi kita di kitab Shahihul Bukhari, dan pada pertemuan siang hari kita memasuki bab yang ketiga dari Kitabul Iman. Dan di bab yang ketiga, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala beliau memberikan terjemah atau judul bab Umuril Iman, bab tentang perkara-perkara yang berkaitan atau termasuk ke dalam bagian iman. Dan sudah kita lihat di awal materi Kitabul Iman bahwasanya aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah, dan ini merupakan satu-satunya akidah yang benar, meyakini bahwasanya iman nutqun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wal amalu bil jawari wal arkan yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Meyakini bahwasanya keimanan mencakup keyakinan hati dan ucapan lisan serta amalan anggota badan, dan keimanan bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Dan dalam bab ini beliau akan menyebutkan ayat-ayat serta hadis yang menunjukkan bahwasanya amalan merupakan bagian dari iman, sekaligus bantahan terhadap akidah orang-orang Murji'ah yang mereka meyakini bahwasanya amalan itu bukan bagian dari iman. Dan tentu ini adalah akidah yang batil. Dan beliau menyebutkan ayat dari surah Al-Baqarah dan juga ayat-ayat dari awal surah Al-Mu'minun. Beliau berkata, wa qawlillahi ta'ala, laisa birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib walakinnal birra man amana billahi wal-yawmil akhir wal-malaikati wal-kitabi wal-nabiyyin wa atal mal ala hubbihi dawil qurba wal-yatama wal-masakin wabna sabil wal-sailin wa fi riqab wa qama salata wa atal zakah wal-mufuna bi-ahdihim idha ahadu والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Dan Al-Hafidz rahimahullahu taala beliau menyebutkan bentuk istidlal dan munasabah antara bab yang ketiga ini tentang umurul iman dengan ayat yang beliau sebutkan. Beliau mengatakan, wajhu istidlal bihadhil ayah wa munasabatiha li hadithil bab tadharu min alhadithil ladhi ruahu Abdul Razzaq wa ghairuh min tariqi Mujahid anna Abadar radiyallahu tala'an sa'ala nabiya sallallahu alaihi wasallam anil iman fatala alaih laysal birra ila akhiriha wa rijaluhu thiqat wa innama lam yasukul mu'alif liyannu laysa la syarti. Kata beliau, dan bentuk istidlal serta bentuk munasabah antara ayat dengan bab itu nampak dari hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dan yang lainnya dari jalan Mujahid, bahwasanya Abu Dzar bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anil iman, itu mal iman, apa itu iman? Maka Nabi tatkala ditanya tentang iman, beliau membacakan ayat ini, laisa birru an tuwallu wujuhakum qibal masyriq wal maghrib al-ayah. Dan sanad Hadis ini rijalnya thiqat, kata rijaluhu thiqat. Tetapi sudah kita lalui di tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala di tafsir ayat ini beliau menyebutkan bahwasanya sanad ini munqati. Dikan Mujahid rahimahullah ta'ala lam yudrik abadar radiyallahu ta'ala anhu. Adapun ayat ini beliau sebutkan wa qaulillahi ta'ala laisa birra an tuwallu wujuhakum, Allah berfirman bukanlah kebajikan itu dengan kalian menghadapkan wajah kalian qibal masyriq wal maghrib, ke arah timur ataupun barat. Dan ini tentunya berkaitan erat dengan ayat-ayat sebelumnya yang berkaitan dengan perpindahan kiblat kaum muslimin. Sudah kita lalui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di awal kedatangan beliau ke negeri Madinah, ketika salat mereka menghadap ke Baitul Maqdis. Dan ini berlangsung sekitar 16 atau 17 bulan. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau tatkala salat untuk menghadap ke arah Ka'bah. Kiblatnya menjadi Ka'bah. Dan Allah SWT sebutkan ayat ini bahwasanya yang nama kebajikan itu bukan dengan menghadapkan wajahnya ke arah timur ataupun barat. Akan tetapi kebajikan itu intinya adalah mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintahkan untuk menghadap Baitul Maqdis, maka kebajikan adalah dengan menghadap ke Baitul Maqdis. Dan ketika diperintahkan untuk menghadap Ka'bah, maka kebajikan adalah dengan menghadap Ka'bah. Dan itu adalah inti albir, bukan dengan menghadap ke arah timur atau baratnya. Walakinna birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Akan tetapi dalam kebajikan adalah dengan beriman kepada Allah dan hari akhir dan kepada para malaikat dan kitab-kitab serta nabi yang Allah Subhanahu utus. Wa atal mala la hubbi, dan dengan memberikan harta yang dia cintai dawil qurba kepada karib kerabat, wal yatama dan anak-anak yatim, wal masakin dan orang-orang miskin, wabna sabil dan kepada ibnu sabil, orang-orang yang dalam perjalanan dan kehabisan bekal dalam perjalanannya sehingga tidak bisa melanjutkan perjalanannya, wasailin dan juga dengan memberi kepada para peminta-minta, wa fil riqab dan juga dengan memberi dalam rangka membebaskan hamba sahaya dari perbudakannya, wa aqamus shalah wa ataz zakat dan juga albir adalah dengan menegakkan salat dan menunaikan zakat, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu dan orang-orang yang barun adalah orang-orang yang menunaikan perjanjian mereka tatkala mereka berbuat atau membuat perjanjian, wasabirina fil ba'sa'i wadh-dharra'i wa hinal ba's dan orang-orang yang baik adalah orang-orang yang bersabar ketika menghadapi ba'sa, menghadapi kesulitan berupa kefakiran yang merupakan bu'sun, dan juga wadh-dharra bersabar dalam menghadapi ujian berupa sakit dan juga wahinal bas dan ujian ketika menghadapi musuh di medan peperangan. Ulaika alladzina shadaqu dan mereka adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang beriman dan benar-benar keimanannya. Sekali iman bukan hanya sebatas di lisan atau hanya berupa keyakinan. Lebih dari itu iman juga mencakup amalan. Orang yang imannya benar pasti amalannya akan benar. Wa ulaika humul muttaqun dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi menunjukkan amalan merupakan bagian dari iman. Kemudian beliau menyebutkan ayat yang lainnya di surah Al-Mu'minun, itu qad aflahal mu'minun. Kata Allah Subhanahu wa taala di awal surah tersebut, qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Kemudian di ayat-ayat setelahnya Allah sebutkan tentang bagaimana sifat-sifat mereka. Setelah katakan qad aflahal mu'minun, Allah sebutkan alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Amalan. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. dan merekalah orang-orang yang berpaling dari perkara yang tidak bermanfaat, perkara yang sia-sia. Walladzina hum lizakati fa'ilun, dan mereka adalah orang-orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum lifurujihim hafidun, dan mereka adalah orang-orang yang menjaga kemaluan mereka, menjaga kehormatan mereka dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali pada istri-istri atau hamba sahaya mereka yang mereka miliki, karena demikian mereka tidak tercela. Faman ibtagha ghaira dhalika fa ulaika humul adun, dan barang siapa yang melampaui batas dengan yang saya disebutkan tadi, maka sungguh mereka telah melakukan perbuatan yang melampaui batas, perbuatan dosa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum ala salatihim walladzina hum bi amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang menjaga amanat serta perjanjian mereka. Walladzina hum ala salawatihim yuhafidun, dan mereka adalah orang-orang yang menjaga salat-salat mereka. Ulaika humul waritsun alladzina yaslul firdausahum fiha khalidun, mereka adalah para pewaris yang akan mewarisi firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Sifat-sifat orang beriman yang Allah sebutkan dalam ayat tersebut semuanya berkaitan dengan amalan. Iman tidak mungkin lepas dari amalan. Amalan merupakan bagian pokok dari keimanan. Karena iman nutqun bilisan wa i'tiqadun bijanan wal amalu bijawari wal arkan yazidu bil ta'in qusubil ma'siyah. Kemudian beliau menyebutkan hadis yang menunjukkan bahwasanya amalan merupakan bagian dari iman. Beliau sebutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Abdullah ibn Muhammad inda akhi Mustafa. Kalau di Sahih Bukhari disebutkan Abdullah ibn Muhammad dan diitlakan, siapa itu? Nah, Abdullah ibn Muhammad ada empat. Tapi kalau disebutkan Abdullah ibn Muhammad, tidak disebutkan apakah ibn Abi Syaibah atau ibn Abil Aswad, atau tidak disebutkan juga Al Musnadi, Al Ju'fi, siapa itu? Dan tidak disebut juga ibn Asma. Hasanta. Sungguh Al-Hafidh rahimahullah ta'ala. Nah, sudah kita lalui bahwasanya kalau Imam Bukhari mengatakan di Sahih Bukhari Abdullah ibn Muhammad gurunya, itu yang dimaksud Al-Musnadi Al-Ju'fi Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Qala haddathana Abu Amir wahu Abdul Malik ibn Amr Al-Aqadi Al-Basri. Qala haddathana Sulaiman bin Bilal an Abli bin Dinar an Abi Salih Abu Salih Muhammad Zain. Masmu Abi Salih? Siapa namanya? Abu Salwa dibantu. Abu Salih As-Samman Az-Zayyad. Masmu? Ahsan Tadakwan Alayhi Barik Fiq. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda al-iman bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 63 cabang. Sebagai riwayat bid'un wa sab'una syu'bah, 73 cabang. Dan bid'un itu antara 3 sampai 9. Boleh diartikan 73, 74, 75 sampai 79. Tapi biasanya diartikan 73 cabang. Di sini 63 cabang. Dan riwayat yang sudah kita lalui di materi-materi yang lalu, Nabi mengatakan setelahnya wafdoluha qawlu la ilaha illallah, dan yang paling afdol dari cabang keimanan adalah perkataan la ilaha illallah, kalimat tauhid. Wa adnaha imatatul ada anit tariq, dan bagian yang paling bawah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan ini syahidnya. Wal haya syu'batun al iman, dan sifat malu merupakan bagian dari iman. Hadis ini menunjukkan bahwasanya amalan merupakan bagian dari keimanan. Orang yang imannya sempurna pasti amalannya baik. Dan sekali lagi kita jangan sampai terkelabui dan terkecoh dengan perkataan sebagian orang. Ketika mereka bermudah-mudahan dengan kemaksiatan, mereka mengatakan yang penting kita menjaga keimanan kita. Yang penting hati kita suci. Sehingga mereka melakukan kemaksiatan. Dan buat mereka hal itu tidak mengganggu keimanannya. Ini tentunya talbis syaitan. Syaitan berusaha menjerumuskan manusia dalam keadaan dia tidak sadar. Maksudnya dia sedang dijerumuskan oleh syaitan. Keimanan itu tidak terpisahkan dari amalan. Orang yang kalau imannya baik, pasti amalnya baik. Ketika seorang berbuat maksiat, terjerumus dan berlumuran dengan permaksiat, menunjukkan keimanannya imma rusak atau keimanannya kurang. Itu pasti. Karena iman tidak mungkin lepas dari amalan. Amalan bagian dari iman. Kan materi kita di kitab Al-Jami'us Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain, dan pada pertemuan terakhir telah menyelesaikan bab yang kedua, dan di bab yang setelahnya beliau menyebutkan bab rubba hamili fiqhin laysa bi faqih. Terkadang orang yang membawa fiqih, terkadang orang yang menghafal fiqih, menghafal ilmu, dan ilmu seperti sudah kita ketahui imma ayatul Qur'aniyah atau ahadithun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terkadang orang yang menghafal Al-Qur'an atau menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa bifaqih. Dia bukan orang yang faqih, faham dan bisa mengambil istinbat dari ayat-ayat serta hadis yang dia hafal. Bersama dengan itu pun Nabi SAW sebagaimana dalam hadis yang kita baca telah mengkhabarkan kepada kita, orang-orang yang seperti ini mereka memiliki keutamaan yang besar karena mereka telah menjaga syariat ini, telah menjaga syariat dengan menghafalnya dan menyampaikan kepada yang setelahnya. Kita akan baca hadis yang disebut oleh beliau, hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala an. Qala rahimahullahu ta'ala, qala Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, Abu Dawud As-Sijistani, hamda, masmu Ibn Man. Kalau Sulaiman Dawud, Abu Dawud At-Tayalisi. Ahsanta, Sulaiman Ibn Ash'ath. Qala Abu Dawud rahimahullahu ta'ala haddathana Musaddad. Kalau Musaddad, Musaddad ibn Man, Ubaidullah Abdurrahman, Musaddad ibn Man, Musaddad ibn Mihran, Sulaiman ibn. Ayo perhatikan Fauzan, Musaddad ibn Man. Hasan, Musaddad ibn Musarhad. Qala akhbarna Yahya wa Yahya ibn Sa'id al-Qattan an Syu'bah. Kalau Syu'bah, Syu'bah ibn Man, Ahmad. Syu'bah ibn Man? Ayo yang baru bisa ngejar. Siapa lagi nih? Ilman. Tidak boleh ngantuk. Syu'bah ibn Man, Ilman. Sulaiman, bantu Syu'bah ibn Man. Syu'bah ibn Hajjaj, Abu siapa? Abu Bustam amirun min fil hadis. Ilman, perhatikan. Qala haddatsani Umar ibn Sulaiman min waladi Umar ibn Khattab an Abdurrahman ibn Aban an Abi an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul nadarallahu imra'an sami'a minna haditha fahafidhahu hatta yuballigha farubba hamil fiqhin ila man hu afqahu min wa rubba hamil fiqhin laysa bifaqih. هذا حديث صحيح ورجاله ثقات الحديث أخرجه الترمذي وقال حديث زيد بن ثابت حديث حسن. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nadarallahu imra'an. Sekali sudah kita lalui, imma berupa doa atau berupa khabar. Kalau doa berarti Nabi SAW berdoa, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bercahaya orang-orang yang mendengar hadis dari kami, kemudian dia menghafalnya dan menyampaikannya. Atau berupa khabar, Nabi mengkhabarkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan cahaya bagi orang yang mendengar hadis dari kami, kemudian dia menghafalnya dan menyampaikannya. Farubba hamil fiqhin ila man hu afqahu min. Terkadang seorang yang membawa fiqh, yang membawa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ayat yang dihafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia sampaikan kepada orang yang lebih faqih darinya. Dan seperti saya sebutkan, terkadang seorang murid itu lebih paham daripada gurunya dan lebih a'lam, lebih berilmu daripada gurunya. Dengan hikmah dan fiqh yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Warubbaha min fiqhin laysa bifaqih. Dan terkadang orang yang bawa ilmu, bawa fiqh, menghafal hadis atau ayat, laysa bifaqih, dia bukan orang yang faqih, bukan orang yang paham dengan makna ayat dan hadis tersebut. Akan tapi bukan berarti hal ini tercela. Dia tetap memiliki keutamaan yang besar. Nabi SAW mengkhabarkan bahwasanya Allah akan menjadikan orang tersebut bercahaya kelak pada hari kiamat. Dan itu tentunya keutamaan yang sangat besar. Ini yang menghafal kemudian menyampaikan hadis tersebut seperti yang dia hafal dan dia dengar dari Nabi SAW. Bagaimana lagi kalau dia menghafal dan dia menyampaikan, bersama itu dia faqih, bisa mengambil istinbat dari apa yang dia hafal dan dia sampaikan. Tentunya derajatnya lebih tinggi lagi. Dan di sini dorongan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita agar kita bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya, kemudian menyampaikannya. Dan juga di sini menunjukkan al-ilmu yuhfad, yang namanya ilmu itu dihafal. Ilmu itu dihafal. Karena Nabi sallallahu mengatakan nadarallahu imra'an, semoga Allah menjadikan cahaya untuk orang sami'a minna haditha, yang mendengar dariku hadis. Fahafidahu, kemudian dia menghafalnya. Hatta yuballighahu, sampai dia menyampaikannya kepada yang lainnya. Al-ilmu itu yuhfad, dihafal. Dan ilmu nanti yang akan manfaatnya besar untuk kita adalah ilmu yang kita hafal. Jangan sekali-kali kita mufarrid, meremehkan masalah hafalan. Dan ini sering diingatkan oleh para ulama. Di antaranya Syekh Utsaimin rahimahullah yang sudah kita baca kitabnya di syarah beliau di Hilyah li Talibil Ilm. Beliau menyebutkan tentang pengalaman beliau, bahwasanya beliau dahulu menghafal ketika belajar, kemudian setelah sampai masa ada untuk menyampaikan ilmu yang telah beliau pelajari, beliau menyebutkan bahwasanya yang bermanfaat itu yang dihafal. Yang bermanfaat itu yang dihafal. Seandainya dahulu kita tidak menghafal, maka kita tidak memiliki apa-apa dari ilmu yang bisa disampaikan. Dan beliau memberikan nasihat, karena iyyaka iyyak antaghtar biman qal al-fahm al-fahm. Hati-hati, jangan sampai engkau terpengaruh dengan orang-orang yang mengatakan ketika belajar yang penting faham, yang penting paham. Tidak seperti itu. Al-ilmu yuhfad. Al-ilmu yuhfad. Wa nas'alullah ta'ala min fadlih. Mudah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita agar kita bisa beristimrar dalam talabul ilm dan diberi kepahaman dan juga diberi kemudahan untuk menghafal. Tentunya yang namanya hafalan begitu tua pemahaman fadlullah taala yu'tihi may yasha. Dan para ulama juga menyebutkan tentang masalah hafalan, hafalan itu keadaan setiap orang berbeda-beda. Ada yang diberi hafalan yang kuat, ada yang diberi hafalan yang tidak ya, seperti yang pertama, dan ada yang diuji dengan hafalan yang lemah. Tetapi yang penting seorang berusaha untuk memaksimalkan kemampuan yang Allah berikan kepadanya dan mengetahui kekuatannya. Yang mampu menghafal satu hari satu ayat, lakukan. Yang bisa menghafal satu hari satu muka, lakukan. Yang bisa menghafal sehari satu lembar, lakukan. Yang bisa lebih dari itu, tentunya itu lebih afdol. Maka dia memanfaatkan karunia Allah berikan kepadanya. Fattaqullaha mastata'tum wal barakah minallahi ta'ala. Keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.